Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. As-salaf salih fi talab al-ilmi idza 'alimu mas'alatan 'amilu biha. Karena beliau, kita masih pada pertanyaan yang ke-67 dan kita masih pada jawaban beliau, yaitu as-salafu salih fi talabil ilm. As-salafu salih dalam menuntut ilmu, mereka apabila mengetahui suatu masalah, maka mereka mengamalkannya. Setelah mereka mengetahui suatu permasalahan, apa ilmunya, bagaimana caranya, maka mereka langsung amalkan. Wa katsirun minhum la yakhfa 'alaihi ma yaqa'u min sur'ati al-imtithal wal mubadarati lis-sahabati fi ma 'amilu. Dan banyak dari mereka yang tidak samar apa yang terjadi dari cepatnya ketaatan mereka dan segeranya untuk para sahabat pada apa yang mereka amalkan. Jadi para sahabat, kalau kita lihat bagaimana cerita-cerita tentang mereka, itu tidak tersamarkan atas kita bahwa mereka segera jika melihat kebaikan. Mereka para sahabat berlomba-lomba dalam mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta an-nisa 'ala sadaqah fi yawm al-'id. فجعل النساء يلقين ما على آذانهم من الحلي يلقينه في ثوب بلال رضي الله عنه. Hingga Nabi SAW pernah menganjurkan para perempuan untuk bersedekah pada hari Id. Maka mulailah para perempuan melemparkan apa yang ada di telinga-telinga mereka dari perhiasan. Mereka lemparkan ke pakaian Bilal radhiyallahu anhu. Jadi ketika Rasulullah SAW menyampaikan ke mereka tentang fadilah dari sedekah, keutamaan untuk sedekah, maka mereka langsung melepaskan anting-anting mereka, melepaskan perhiasan-perhiasan mereka. Mereka lemparkan ke Saubi Bilal, yaitu ke pakaian Bilal, dikumpulkan di sana. Walam yaqulna idza wasalna ila al-bait tasaddaqna. Mereka tidak mengatakan apabila nanti setelah kami sampai ke rumah baru kami akan sedekah. Bal badarna bidzalik. Bahkan mereka bergegas dalam hal itu. Nah, lihat mereka, para sahabiyah berlomba-lomba ketika mendengar pada waktu itu tentang fadilah sedekah, maka mereka langsung melepaskan perhiasan mereka untuk sedekah. Berlomba-lomba, bukan nanti kalau sudah sampai rumah baru aku akan sedekah. Tidak. Lihat semangatnya para sahabat, laki-laki maupun perempuan. Ini perbedaan kita dengan mereka. Kalau kita penuh pertimbangan, dipikirkan dulu. Nah, nanti ada. Tapi kalau mereka, masya Allah, keimanan yang ada pada mereka tidak ada yang menandinginya. Wa kadzalika ar-rajul alladhi taraha an-nabi sallallahu alaihi wasallam khatimah alladhi kana min dhahabin wa alqahu fil ardh ma raja ilaihi ba'dan alimat tahrim. Dan demikian juga seorang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang dari cincinnya yang terbuat dari emas, dibuang ke tanah. Ma raja ilaihi ba'dan alimat tahrim. Dia tidak mengambil kembali setelah dia mengetahui keharamannya. hatta qila lahu khudh khatimat litantafi'a bihi, hingga ada yang mengatakan kepadanya, ambil cincinmu untuk engkau ambil manfaat darinya. Faqala wallahi la akhudhu khatiman tarahahu nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu mengatakan, demi Allah, aku tidak akan mengambil cincin yang telah dibuang oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat ini sahabi. Jadi kisah seorang sahabi ya, yang bergegas dalam bersedekah. Sekarang seorang sahabi yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dia bahwa tidak boleh laki-laki pakai emas, perhiasan emas, cincin emas. Ternyata ada seorang yang ia memakainya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dan dibuang. Kenapa? Haram. Laki-laki tidak boleh memakai perhiasan dari emas. Maka ia pun tidak mau mengambilnya. Baik, tidak mau diambil lagi. Padahal bisa dimanfaatkan dengan diberikan ke istrinya, atau dia jual kemudian dirupakan barang yang lainnya. Sehingga ada yang mengatakan, ambil cincinmu, manfaatkan dengannya. Baik, manfaatkan dengannya dengan dia jual umpamanya, atau diberikan ke orang lain yang perempuan. Tapi dia tidak mau. Wallahi la akhudhu khatiman tarahahu nabi. Demi Allah, aku tidak akan mengambil cincin yang telah dibuang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kekhawatiran dari diri sendiri. Kekhawatiran sahabat. Kenapa? Karena bisa jadi seorang yang dia mengambil, kemudian setelah dia simpan kembali, datanglah bisikan syaitan. Sayang. Bagus-bagus, mahal, kemudian dibuang. Apalagi pas denganmu. Tapi kalau lah engkau pakai sesaat, atau kadang-kadang kan mungkin ketika ada acara pernikahan umpamanya. Nah, muhakkan dan bisikan syaitan. Nah, seorang kalau tidak segera untuk dia bergegas meninggalkan sesuatu yang haram, maka syaitan akan segera datang dan bisikinya. Nah, demikian suatu yang haram yang lainnya, maka dialah yang lebih tahu tentang keadaan dirinya. Dan sifat manusia memang seperti itu. Untuk dia mempraktikkan perintah lambat, untuk menjauhi larangan juga sama lambat. Banyak mempertimbangkan, tidak sebagaimana lihat para sahabat, kekhawatiran mereka. Dan ada seperti sekarang kita disuruh untuk meninggalkan, nah, namanya televisi, apa yang kita lihat dari acara-acara yang ada di dalamnya, jarang sekali dari kebaikannya. Nah, jarang sekali mendengarkan khutbah-khutbah atau ceramah-ceramah atau acara-acara yang baik. Nah, jarang sekali. Nah, dengan itu ketika kita menjumpai ada yang kita dapatkan faedah tentang itu, ternyata haram. Kenapa? Karena mafsadahnya lebih banyak daripada mudaratnya. Tinggalkan. Kalau sebagian kita tidak, tapi apa? Simpanlah. Kan di sana ada acara-acara Islami. Nah, ada acara-acara Islami. Kan kita bisa untuk memilah-milah. Kan kita bisa untuk cari yang mana yang baik kita ambil, yang jelek kita buang. Inilah. Tapi seorang yang dia kuat keimanannya, maka tidak mau. Cari yang jelas-jelas, yaitu tidak ada mafsadahnya, tidak ada keburukannya, tidak ada syubhatnya. Cari yang sudah jelas. Nah, kenapa? Karena demikianlah syaitan. Khawatir pertama ya, dengarkan hal-hal yang baik, kemudian melihat hanya ceramah ini dan itu, lama-lama dia akan buka, nah, musiknya, ininya, itunya. Kalau dia tidak, maka anaknya nanti yang akan melihatnya, mendengarnya. Wah, kata. Taip. Kemudian kata beliau, "Bal inna Rasul sallallahu alaihi wasallam, عندما قال اخرجوا الى بني قريظة لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة." Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berkata kepada para sahabat, "Ukhruju ila bani Quraidha." Keluar. Keluarlah kalian menuju Bani Quraidha. Hani pergi ke Bani Quraidha. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yusallianna ahadun minkumul 'ashr." Janganlah salah satu di antara kalian salat asar illa fi Bani Quraidha, kecuali setelah sampai di Bani Quraidha. Nah, pergi dan usahakan sholat asarnya di sana. Kalau sudah sampai Bani Quraidha, nah, di Bani Quraidha baru sholat asar di sana. Faharaju ba'da an kanu murhaqin hatta inna salata adrakathum bit tariq. Faminhum man shalla khaufan min fawatil waqt wa minhum man akhar. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La yusallianna ahadun minkum al-ashr illa fi Bani Quraidha." Nah, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk pergi ke Bani Quraidha, maka mereka pun pergi. Keluarlah. Setelah mereka dalam keadaan lelah, ba'da'an kanu murhaqin. Hatta inna salat adrakathum fi tariq. Hingga mereka mendapati salat di jalan. Faminhum man shalla khaufan min fawatil waqt. Maka sebagian mereka salat asar karena khawatir akan lewat waktunya. Dan di antara mereka akan ada yang mengakhirkan salat asar, yakni sampai ke Bani Quraidha. Karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusallianna ahadun minkumul 'ashr illa fi Bani Quraidha." Janganlah salah satu di antara kalian salat al-'ashr kecuali setelah sampai di Bani Quraidha. Nah, jadi dalam menanggapi ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, para sahabat berbeda pendapat. Sebagian mereka mengikuti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian salat asar kecuali di Bani Quraidha." Artinya bagaimanapun keadaannya, salatlah di Bani Quraidha. Walaupun lewat waktunya, tetap salatlah di Bani Quraidha. Kenapa? Karena salat asar memang waktunya sampai sebelum maghrib. Kalau sudah maghrib tidak bisa salat asar di waktu maghrib. Tidak bisa dijamak. Nah, tapi tetap sebagian sahabat mengatakan, "La, ikuti." Karena ini ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ikuti. Yaitu salat asar di Bani Quraidha. Sebagian para sahabat tidak. Itu hanya anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, supaya kita bersegera. Ternyata datanglah waktu asar di jalan. Tidak mengapa kita sholat, karena khawatir akan lewat nanti waktunya. Tapi asyahid di sini, yang dijadikan dalil di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu bersegeranya mereka di dalam menjalankan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, disuruh mereka untuk keluar ke Bani Quraidha, langsung pergi. Padahal mereka dalam keadaan lelah waktu itu. Tetap mereka berangkat. Nah, ini para sahabat. Mereka bersungguh-sungguh untuk mereka mendapatkan atau meraih pahala dari Allah SWT. Tidak mereka menunda-nunda. Fadhur ya akhi talib al-ilm ila sur'ati imtithali sahabah lama alimu min ta'limir rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah wahai saudaraku penuntut ilmu, lihatlah ke cepatnya kepatuhan para sahabah ketika mereka melihat ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat cepatnya mereka langsung mematuhi, mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga bagaimana mereka setelah mendengar dari turunnya ayat khamr, langsung dibuang khamar mereka. Nah, dibuang. Sampai jalan-jalan itu basah. Karena apa? Karena air khamar yang mereka tuang di jalan-jalan. Lihat para sahabiat. Ketika turun ayat hijab, langsung mereka berhijab. Sehingga disebutkan seakan-akan mereka burung gagak. Yang tidak mempunyai hijab diberi atau dipinjami oleh temannya. Bahkan tabir-tabir untuk hijab oleh mereka langsung diterapkan ketika turun ayat hijab. Ini mereka dengan segera. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkanlah. Tinggalkan. Nah. Kemudian kata beliau, "Fa hal idza tabaqna hadzal amr ala ma huwa al-waqi' al-an? Fa hal nahnu ala hadzal amri fi hadzal waqt?" Maka apabila kita praktekkan perkara ini seperti apa yang terjadi sekarang ini, maka apakah? Nah, apakah kita lihat di atas hal tersebut dalam waktu sekarang ini? Jadi ketika kita samakan sekarang dengan kejadian-kejadian, nah, atau apa yang ada pada mereka itu para sahabat. Tapi jika terjadi perintah umpamanya dari Allah SWT, ayat disampaikan kepada kita, atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang menyampaikan kepada kita, apakah kita sebagaimana mereka para sahabat, yaitu langsung ketika itu perintah kita langsung melaksanakannya, ketika itu larangan kemudian kita langsung meninggalkannya, apakah seperti itu? Nah, fahalna nu ala hadzal amr fi hadzal waqt fi hadzal zaman. Mana zaman kita sekarang ini, apa kita seperti mereka? Sulit. Nah, jarang sekali. Banyak mikir. Tapi banyak mikir. Dalam kebaikan seperti itu. Dipertimbangkan ini dan itu. Mau sodako juga seperti itu. Syaitan menggoda. Kamu akan miskin. Kamu akan berkurang hartamu. Hal. Ketika dia semangat menuntut ilmu, jangan semangat-semangat. Nanti kamu capek, kalau sudah capek kamu nanti akan sakit. Tapi hadza. Tapi kalau dalam maksiat, maka cepat sekali untuk bermaksiat. Nanti juga akan taubat kepada Allah SWT. Dan Allah SWT Maha Pengampun. Nah, ini. Kemudian kata beliau, "A'taqidu anna hadza yafutu katsiran." Aku yakin, kata Syekh, bahwa hal ini akan banyak terlewatkan. Yafutu katsiran, akan terlewatkan. Ketika kebaikan diperintahkan kepada kita, kita akan bermalas-malasan untuk mengamalkannya. Lewatlah kebaikan itu. Ada di hadapan kita kesempatan untuk mengamalkan. Malas, ah nanti aja, lewat. Nah, maksiat ini tinggalkan. Malah dia deketi, sehingga lewatlah dia. Nah, wa ma tsara ma alimna anna shalah ruknun min arkanil islam yaghfur al mar'u bi tarkiha wa ma akthara ma alimna anna shalatal jamaah fardun 'ala al a'yan wa la budda min wa ma akthara ma alimna ashya'an katsira hiya min al mahdhurat wa ma dhalika najidu fi talabati al 'ilm man yantahiku hadha al mahdhur. Berapa banyak yang kita ketahui bahwa sholat itu adalah rukun dari rukun-rukun Islam, yang seorang itu akan kafir jika meninggalkannya. Tak tahu kita. Dan juga banyak apa yang kita ketahui bahwa sholat jamaah itu adalah fardhu ain, wajib atas individu dan harus dia lakukan. Dan banyak yang kita ketahui bahwa sesuatu-sesuatu yang itu dari larangan-larangan. Dan bersamaan dengan itu kita dapati para penuntut ilmu melanggar larangan-larangan itu. Jadi ini kebanyakan di antara kita. Kita tahu bahwa sholat berjamaah adalah wajib, tapi dia tinggalkan. Dia tahu bahwa seorang itu ketika dia meninggalkan sholat, maka hukumnya kafir. Tapi kadang masih ada dari mereka yang meninggalkan. Contohnya seperti di waktu safar, wah keadaan susah, gimana mau sholat? Juga keadaan kotor seperti ini, capek, lelah, harus ke toilet dulu, sempit lagi, gampang lah. Tinggalkan, padahal mereka paham bagaimana ancaman bagi mereka meninggalkan sholat. Demikian juga yang mereka meninggalkan puasa, ditinggalkan puasa Ramadan. Yang anehnya, sholat tarawihnya iya, sholatnya tidak. Wahakadah, dan banyak lagi dari kewajiban-kewajiban yang lainnya. Tahu mereka, ini adalah suatu kewajiban, tapi dia langgar. Wakadhalika man yatruku hadzal wajib wa la yubali bihi fa hadza farqun adzimun baina talabil ilm fil madhi wa talabihi fil hadir baina talabihi al ilm fil madhi wa talabihi fil hadir. Kemudian kata beliau, dan demikian juga seorang yang meninggalkan kewajiban dan dia tidak peduli, maka inilah perbedaan yang besar antara menuntut ilmu di zaman dulu dengan menuntut ilmu di zaman sekarang. Jadi pada zaman sekarang ini banyak mereka yang tidak peduli akan perintah-perintah Allah SWT dan larangannya dalam jual beli, kurang lebih Allah lihat, kurang lebih yakni halal dan haram, kurang lebih. Kalau kita terlalu, waduh, tidak untung, susah. Sehingga mereka menganggap kurang lebih. Tapi kita ini di dunia. Keadaan seperti ini. Tambah lagi ada yang berdalil, kalau mau tegas-tegasan, yaitu mengikuti sepenuhnya zaman dulu, zaman sahabat, iya. Tapi kalau zaman sekarang, nggak bisa. Mau tidak mau kita harus ya kurang lebih. Ini lihat mereka. Sehingga mereka tidak peduli bagaimana ancaman-ancaman Allah SWT bagi mereka yang melanggar. Kewajiban dia tinggalkan, larangan dia amalkan. Mereka yang menuntut ilmu pada zaman dahulu khawatir. Kenapa? Karena khawatir ini adalah menghambat, penghalang dari dia menuntut ilmu, sehingga ilmunya tidak barokah. Atau yang mereka, tapi bukan seorang yang menuntut ilmu, tapi mereka mengerti, juga takut. Kenapa? Gak barokah dalam kehidupan dia. Apakah anaknya mau diberi makanan yang haram, hasil yang haram? Alhamdulillah. Akhirnya apa yang terjadi pada keluarganya? Akhirnya tambahlah dia besar, tumbuh besar, anaknya nakal. Satunya lagi sering mencuri, satunya lagi ini dan itu. Wah, kata dari mana? Hasil yang haram. Pengaruh. Ini farkun azim baina talabil ilm fil madhi wa talabihi fil hadir. Ini perbedaan dulu dengan sekarang dalam menuntut ilmu. Tapi tetaplah bagi mereka yang diberi petunjuk, bimbingan, setelah mereka mengerti, baru. Karena tidaklah Allah SWT jadikan mereka as-salafus salih melainkan untuk diikuti. Sebagai contoh, Al-Qurun Al-Mufadalah, zaman-zaman keemasan. Para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bukan hanya sekedar cerita, atau hanya dianggap dongeng saja, tidak. Tapi untuk diambil pelajaran dari kisah-kisah mereka. Ambil, oh masya Allah, ikuti contoh. Tapi naktafi bihadzal qadar, alhamdulillah, ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.